تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Berbicara tentang ayat-ayat banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, tapi waktu membatasi kita. Siapa bacakan sekarang hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan para sahabat. Ya, telah syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur mutawatir. Ya, dalam riwayat yang sangat banyak. Di antaranya adalah hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, khairul nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Ya, sebaik-baik manusia adalah qarn, generasi masa yang Nabi diutus di sini. Ya, masa yang Nabi diutus di sini. Akhirnya Nabi dan para sahabat ini generasi terbaik. Kemudian setelahnya, setelahnya ini adalah generasi para tabi'in. Para tabi'in itu siapa? Orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Thumma alladziina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya lagi. Inilah para tabi'ut tabi'in. Ini yang berjumpa dengan tabi'in. Kalau tabi'in berjumpa dengan sahabat, kalau tabi'ut tabi'in dia berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan tabi'in. Ini tiga generasi disebut oleh Nabi sebagai sebaik-baik manusia. Jadi kata para ulama nas bahwa sahabat Nabi itu di antara seluruh sahabat Nabi yang pernah ada, tidak ada sahabat Nabi yang lebih baik daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih baik daripada sahabatnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud dan seterusnya dari para nabi yang pernah ada. Iya. Karena dikatakan sebaik-baik manusia. Jangan dari umat Islam. Selain umat Islam saja, mereka adalah sebaik-baik manusia. Setelah para nabi dan para rasul. Tidak ada yang melebihi kedudukan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik. Jadi orang-orang yang sudah disifatkan sebagai sebaik-baik manusia bisa masuk dikatakan sebagai apa? Bisa disebut dengan kejelekan. Ini adalah hal yang tidak mungkin. Iya. Makanya dasar dan kaidah di dalam melihat para sahabat harus selalu berbaik sangka kepada mereka. Apa yang dikatakan para sahabat itu harus kita selalu berbaik sangka. Tidak boleh ada berpandangan jelek terhadap mereka.